Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din a'azallahu wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, bahasan kitab Al-Qaidul Muslah fi sifat al-ula wa asma al-husna li Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai pada al-fasl tsani, pasal yang kedua, qaid fi sifatillahi ta'ala, prinsip-prinsip terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullah al-faslu tsani qaid fi sifatillahi ta'ala. Al-qaidatul ula, sifatullahi kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Prinsip yang pertama, sifat-sifat Allah seluruhnya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan di dalamnya dari seluruh sisinya. Ifafin rahimani warahmatullah. Sedikit sebelum membahas tentang kaidah ini, kita kenal asma Allah dan sekarang membahas sifat Allah. Jadi kalau asma itu menunjukkan kepada zat, ya. Jadi kalau disebut asma Allah, itulah menunjuk kepada pemilik namanya, yaitu Allah SWT seutuhnya. Apabila sifat, maka itulah menunjuk kepada apa yang dimiliki oleh Allah SWT, sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Tidak menunjuk kepada zat secara utuh, tetapi menunjuk kepada sesuatu yang itu dimiliki oleh Allah. Dan hindarkan pada ucapan kita mengatakan sebagian tentang Allah. Hindarkan dari perkataan kita menyatakan sebagian tentang Allah. Langsung. Jadi iman kita mengatakan sesuatu yang dimiliki oleh Allah, ya apa saja, tergantung yang diinformasikan kepada kita. Apa saja yang dimiliki oleh Allah, itu berarti sifat-sifatnya. Kalau nama, ya meskipun itu dimiliki oleh Allah nama itu, tetapi nama itu menunjuk kepada siapa? Kepada Allah secara seutuhnya. Allah secara seutuhnya, secara keseluruhan. Tidak menunjuk kepada apa yang dimiliki oleh Allah, tetapi kepada Allah seutuhnya. Jadi ketika kita menyebut Ar-Rahman, ya langsung yang ada dalam benak kita lah Allah Al-Aziz Allah. Tapi kemudian kalau sifat, maka ada sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Nanti tergantung apakah itu dzatiyah atau fi'liyah yang akan kita bahas pada kelanjutan bahasan tentang sifat insyaallah. Maka fa'in rahimani wa rahmullah. Jadi kata sifat dalam bahasa Arab yang kemudian juga digunakan dalam bahasa Indonesia ketika kita berbicara tentang Allah SWT, itu tentunya lebih luas dari kata sifat ketika kita berbicara tentang manusia. Coba sifat-sifat dia apa saja, maka ya kita gak akan menyebutkan sifat-sifatnya, punya kaki, punya, ya secara umum tidak. Maka pertanyaan itu maksudnya apa? Dia dermawan, dia apa, pintar, dia itu. Tetapi sifat dalam bahasa Arab itu lebih luas dari kata sifat, konotasi sifat dalam bahasa Indonesia. Maka antum kenal ada istilah sifat sholat Nabi. Itu berarti apa maksudnya sifat sholat Nabi itu? Ya segala hal yang terkait dengan bagaimana Nabi sholat. Segala hal yang terkait dengan bagaimana Nabi sholat disebut sifat sholat Nabi. Maka ya sifat Allah adalah segala hal yang terkait dengan apa? Dengan Allah. Termasuk nama Allah SWT itu apa? Juga apa? Dia sekaligus menunjukkan sifat-sifat yang dimilikinya karena makna yang terkandung dalamnya. Seperti sudah kita dapatkan penjelasan pada bahasan tentang asma. Ya. Nah, kaidah yang pertama bahwa sifat-sifat Allah seluruhnya adalah sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat bagus. Di mana pada sifat kesempurnaan Allah, kesempurnaan Allah tersebut, pada sifat-sifat terpuji Allah tersebut, pada sifat-sifat bagus Allah itu tidak ada kekurangan di dalamnya, dalam seluruh sisinya. Ya, untuk memudahkan pemahaman, jadi kita manusia juga punya banyak sifat kamal, sifat-sifat kamal. Ya, kita hidup, kita tahu, kemudian kita punya kemampuan, itu sifat-sifat kamal namanya. Tetapi sifat-sifat kamal yang kita miliki tidak sampai puncak kesempurnaannya. Ada di sana nakes, kekurangan. Nah, sifat-sifat Allah itu kamal yang tidak ada kekurangan. Semuanya sifatul kamal, dan pada sifat kamal itu lanak sofihi biwajmin wujuh, tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Maka contohnya adalah al-hayat. Kemarin sudah jelaskan bahwa hayat Allah itu hayat yang sempurna. Al-hayat sifatul kamal. Siapa yang tidak memiliki sifatul hayat, dia nakes, dia kurang, kurang sempurna kalau enggak hidup. Maka hidup itu merupakan sifat kesempurnaan. Maka makhluk hidup lebih sempurna daripada makhluk jamadat, makhluk mati. Benda-benda hidup lebih sempurna daripada benda-benda mati. Nah, hidup yang Allah miliki dari sifatul kamal hidup, kamalul hayat yang Allah miliki, maka itu mencapai puncak kesempurnaannya. La naqsofi biwajmil wujuh. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada sifat hayatnya Allah SWT. Maka seperti kemarin sudah jelaskan, karena hayat Allah itu sempurna, maka tidak didahului dengan mati dan tidak akan diakhiri dengan mati. Allah akan hidup terus menerus. Dan juga tidak ada dalam rentang hidup Allah itu yang sejak ajal yang tidak bermula sampai abad yang tidak akan berakhir, itu ada ngantuk dan tidur di dalamnya. Karena itu menunjukkan ketidaksempurnaan hayat. Bahkan ketika hayat Allah hayat yang kamilah, yang sempurna, maka pasti dibarengi bersamanya apa? Sifat-sifat kamal yang lain. Ya pasti dibarengi dari dalamnya sifat-sifat kamal yang lain. yang itu tidak boleh tidak harus ada pada zat yang memiliki sifat hidup yang sempurna. Maka kalau antum pahami bagaimana paham Asy'ariyah di dalam menetapkan sifatul kalam as-sama wal basar, itu bukan karena mereka membaca ayat atau hadis, bukan, tetapi latar belakangnya lah dengan iltizam, dengan dalalatul iltizam. Allah itu hidup dan hidup Allah harus sempurna karena dia maha sempurna. Maka hidup yang sempurna tidak boleh tidak mesti memiliki al-sama, al-basar, wal-kalam. Itu hasil apa? Hasil logika dengan dalalatul iltizam. Bukan karena baca ayat baru kemudian dicari ayatnya. Oh ada, ini dalil sama ini apa? Dalil apa? Kalam ini, dalil basor ini, ada ayatnya, ada hadisnya sebagai pendukung atas benarnya kesimpulan logikanya. Seperti al-ilmu juga, ilmu, maka itu sifatul kamal. Dan kamalnya ilmu Allah SWT seperti telah dijelaskan kemarin, tidak dijalui dengan jahil dan tidak diakhiri dengan apa, dan juga tidak berlaku pada ilmu Allah perjalanan tentang apa? Tentang lupa, nisyan. Dan yang diilmui mencakup segala sesuatu, baik yang mungkin, yang wajib maupun bahkan yang mustahil. Itu dalam cakupan ilmu Allah. Al-Qudrah juga demikian, kemampuan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu terhadap segala sesuatu. Dan ala kulli syai' as-syai' dalam tinjauan uqala itu adalah yang mungkin wujuduhu, yang mungkin adanya. Adapun yang mustahil itu tidak masuk dalam ranah syai' bittifaqil uqala, berdasarkan kesepakatan orang yang punya akal. Mustahil itu tidak dibahas dalam pembahasan syai' pada firman Allah, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, karena ini sering muncul dari pertanyaan orang yang sesungguhnya tadi, kalau orang yang sehat akalnya melihat ini orang enggak sehat akalnya, karena menyelisih orang yang berakal keseluruhan. Allah Maha mampu. Coba Allah mampu enggak menghilangkan dirinya? Itu sesungguhnya aslinya itu pertanyaan orang yang tidak waras, orang yang tidak punya akal. Karena syekh dalam bahasan orang yang berakal, bitifakil uqala, itulah yang mungkin. Adapun yang mustahil tidak dibahas, tidak bahas. Enggak ada bahasan yang mustahil untuk. Maka kalau ada pertanyaan seperti itu enggak usah dijawab. Periksa dulu ke dokter aja lah. Iya. Itu enggak ada nilai pengagungan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Dan faedahnya apa juga? Maka pertanyaan yang tidak ada faedahnya enggak dijawab. Dan diperingatkan keras pelakunya. Apa kemudian kalau dijawab menjadikan dia beriman, atau kemudian menjadikan apa, dia kemudian menjadi kufur? Ya, jadi kudrah Allah, kemampuan Allah Ta'ala mencakup segala sesuatu. Selama segala sesuatu itu mungkinul wujud, memungkinkan untuk adanya, maka Allah mampu. Baik Allah kehendaki untuk adanya maupun Allah tidak kehendaki untuk adanya. Maka segala sesuatu yang tidak ada itu, padahal itu mungkin adanya, tidak ada itu bukan karena Allah tidak mampu mengadakannya, tetapi Allah, karena Allah apa? Tidak menghendaki. Karena Allah juga apa? Punya sifat apa? Sifat iradah. Kesempurnaan iradah. Allah berkehendak apa saja. Allah punya sifat masyiah. Kehendak yang pasti terjadi kalau sudah Allah sudah bermasyiah. Ya, termasuk as-sama wal basar ar-rahmah wal izza wal hikmah al-ulu wal adhamah, itu semuanya lah sifat-sifat kesempurnaan yang pada sifat tersebut, masing-masing sifat tersebut Allah mencapai puncak kesempurnaannya. Tidak ada kekurangan dalamnya dalam seluruh sisi pun. Maka berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, bahwa di antara sifat itu ditinjau dari itu sifat, maka ada dua kemungkinan. Apa itu? Kamal dan nakes, ya kan? Seperti makar kemarin. Sifatul makar sebelum diketahui siapa yang melakukannya, itu ada dua kemungkinan. Itu apa? Itu sebagai tindakan kejahatan atau sebagai tindakan baik. Makar itu kalau ditanya, bagaimana penilaian kamu terhadap makar dalam bahasa Arab, ya, makar dalam bahasa Arab, ya. Makar dalam bahasa Arab itu adalah menimpakan celaka pada musuh dan musuh tidak menyadarinya. Itu makar dalam bahasa Arab. Jadi upaya untuk mencelakai musuh tetapi dari sisi musuh tidak menyadarinya, itu makar dalam bahasa Arab. Adapun kemudian makar ditransfer ke dalam bahasa Indonesia juga dengan tetap makar, tetapi kemudian konotasinya negatif, maka ya itu menjadi tidak, jadi tidak tepat memang untuk apa? Untuk menerjemahkan fa aminu makrallah fala ya'munu makrallah lakumul khasirun. Apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Jadi kurang tepat. Karena apa? Image orang Indonesia ketika menerima kata makar itu untuk yang konotasi negatif. Tetapi kalau diterjemahkan apakah kalian merasa aman dari azab Allah, itu juga menjadi apa? Menjadi kurang tepat. Karena makar itu sebuah perbuatan, bukan sebuah apa? Bukan makhluk yang Allah ciptakan, tetapi Allah berbuat. Walaupun ending dari perbuatan Allah itu berupa apa? Berupa azab. Jadi azab itu sebenarnya apa? Hasil dari makar, bukan makar itu sendiri. Ya. Nah inilah ya maka harus ya harus paham bahasa Arab minimal yang dibutuhkan untuk agamanya gitu. Tidak harus ahli bahasa Arab, tetapi minimal harus paham bahasa Arab yang akan menyelamatkan dirinya dari salah paham tentang agamanya, dari korban penipuan. Ya, selama bahasa Arab kita, kemampuan bahasa Arab kita tidak mampu menjaga diri kita untuk kemudian menjadi korban penipuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya berarti kita masih butuh belajar lagi. Maka kalau kemudian kita mendengarkan transfer agama, itu harus dari orang yang terpercaya gitu. Harus dari yang terpercaya. Terpercaya itu dari bisa berbagai macam sisi. Kita enggak kenal orangnya, tapi kita tanya sama orang yang kita kenal. Yang kita percaya sama orang yang kita tanya itu. Kita tanyakan kepadanya, bolehkah saya mengambil ilmu agama darinya? Kalau orang-orang kepercayaan kita mengatakan silahkan, nah, jadi lakukan itu dulu. Karena bagaimana seseorang akan memilah dan memilih sementara dia tidak mengetahui standar, standar kebenaran dan standar kebatilan. Kalau seseorang diperintah untuk milih, silakan pilih mana yang mas imitasi, mana yang mas beneran, itu dipersilakannya kepada tukang emas atau kepada kepada orang awam? Ya tukang emas. Ya. Kalau dipersilakan kepada orang awam ya, yang imitasi dikira emas, yang emas dikira apa? Imitasi, wong dia enggak punya kemampuan. Jadi untuk dia bisa memilah dan memilihnya, dia tahu dulu mana emas, mana imitasi. Maka ada tumpukan emas dan imitasi, dia akan tahu ini emasnya, ini imitasi. Ini imitasi. Itu gambaran betapa kelirunya perkataan seorang yang mengatakan untuk urusan agama ya kita tinggal pilih. Apa yang sama urusannya? Kalau benar kita terima, kalau batil kita tolak. Dari mana kamu tahu benar dan batil? Wong kamu bukan ahli agama. Tahu benar dan batil itu kalau kamu ahlinya. Kalau kamu baru mencari, ya dari mana kamu ya? Ya. Namun ikhwan fil rahimani warallah. Selama seseorang itu tulus hati bahwa dia tidaklah menginginkan dalam hidup ini kecuali yang benar, lalu dia berjuang untuk mengetahui kebenaran, dan setelah dia mengetahui dia pegang erat-erat, diupayakan untuk kemudian diamalkan semaksimal mungkin yang dia bisa lakukan, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Sejarah manusia pencari kebenaran ada di hadapan kita. Mereka pada asalnya tidak tahu kebenaran, tetapi mereka senantiasa mencari kebenaran dan terus berjuang. Maka akhirnya hati mereka lah yang kemudian memilah dan memilih. Yang srek di hatinya diterima, yang enggak srek terus begitu. Sampai akhirnya dia punya kaedah. Ciri-ciri orang yang benar begini. Ciri-ciri orang yang tidak benar begini. Maka dia tidak mengambil kecuali kepada apa? Yang punya ciri-ciri atau alamat orang yang berpegang kepada kebenaran, dan dia tidak akan gubris kepada orang yang punya alamat tidak benar apapun yang dia bawakan. Ya, itu tentunya tadi. Maka ya, silahkan masing-masing untuk kemudian introspeksi diri. Yang jelas yakinlah bahwa Allah Maha tahu apa tujuan kita sesungguhnya. Apakah kita mencintai kebenaran dan berjuang mencari kebenaran, atau kemudian kita ingin mencari pembenaran, ingin hidup dan merasa tenang karena sudah mendapatkan pembenaran dari apa yang dilakukan selama ini. Maka kalau ada dai yang senantiasa menyampaikan dalil akan apa yang diperbuat oleh mad'unya, ketahuilah bahwasanya itu bukan dai yang benar. Dicarikan dalil semuanya, apapun yang dilakukan, mau apapun apa, ya, itu ada dalilnya juga, yang itu ada dalilnya juga, ya, semua. Jadi orang merasa puas kenapa? Semua apapun perbuatannya sampai apa ada dalilnya, ya, maka wajar menyambut Dewi Sri ada dalilnya, al adatu muhakkama, ya, nyaman kan? Karena yang tanya pun bukan untuk mencari apa, mencari kebenaran, dia mencari ingin dibenarkan praktek selama ini, dan ketemu sama apa, sama dai yang suka apa, suka mencarikan dalil untuk matunya klop, tumbuh ketemu tutup di sini. Ya, ya, ya pas. Selanjutnya, beliau sampaikan, waqad dalla ala hadza as-samu wal aqlu wal fitrah. Dan telah menunjukkan akan hal ini, itu akan kaidah di atas ya, bukan atas masing-masing sifat. Jadi yang belum maksudkan waqad dalla ala hadza, itulah kaidahnya. Bahwa sifat Allah kulluha sifatu kamal lan aqsafiyya biwajibil wujuh. Itu kaidah ini ditunjukkan oleh sama, yaitu dalil wahyu, alkitab atau as-sunnah, al-aql, logika, dan juga fitrah. Sifat dasar yang dimiliki oleh manusia untuk menilai sesuatu, kebenaran, kebaikan. Ya, semua yang baik, yang hakikatnya itu baik, pasti dibenarkan oleh fitrah. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan fitrahnya itu membenarkan kebenaran dan membatilkan kebatilan. Jadi bukan dilahirkan dalam keadaan kosong, tidak tahu apa-apa, dalam arti apa? Tidak bisa membenarkan yang benar dan membatilkan yang batil. Dalam arti dalam hatinya itu yang benar itu akan sesuai dengan fitrahnya dan yang batil akan bertentangan dengan fitrahnya. Ya, di antara dalil tentang bahwa sifat-sifat Allah adalah sifat kesempurnaan yang tertingginya, yang tidak ada kekurangan dalamnya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Al matsul a'la huwa al wasful a'la. Dan hanya milik Allah al matsul a'la, yaitu sifat-sifat yang tertinggi. Amal aqlu fawaju anna kulla mawjudin haqiqatin atau anna kulla mawjudin haqiqatun falabudda antakuna lahu sifah imma sifatu kamal imma sifatu naqsin wasani batil binisbah ila rabbi al-kamil al-musaiklil ibadah. Adapun secara logika setiap yang ada, tinjauan logikanya, setiap yang ada dan hakikatnya ada itu nyata, itu artinya bukan apa, bukan wujud khayalan tapi wujud khariji. Jadi sesuatu yang wujud itu ada wujud khoyali, itu yang apa? Yang mustahil adanya. Itu wujud apa? Wujud khoyali. Ada atau wujud dihni. Memang bisa dibicarakan, bisa dibicarakan, tapi enggak bisa diketahui wujudnya secara nyata, secara hakiki. Maka ada wujud hakiki atau wujud khoriji, khorij dihni. Kalau wujud yang khayal itu hanya ada di benak saja. Misalnya ini gelas diam dan sekaligus bergerak dalam waktu yang bersamaan. Bisa diomongkan kan? Bisa gak diomongkan? Bisa. Tetapi wujud konkretnya, wujud khoriji dihni itu gak ada. Gelas dia bergerak putar-putar dan diam dalam waktu yang bareng. Bisa diomongkan, itu wujud khoyali namanya. Nah, selama itu wujudnya adalah wujud hakiki, maka tidak boleh tidak ada dua kemungkinan. itu dia memiliki sifat kesempurnaan atau memiliki sifat nakes. Ya Pak, jadi mau tidak mempunyai sifat. Nah sifat yang dimiliki ada dua kemungkinan, sifat kamal atau sifat nakes, sifat kesempurnaan atau sifat kekurangan. Nah dari dua kemungkinan tersebut, untuk Allah tidaklah tidak kecuali adalah lahul kamal. Adapun yang kedua adalah batil kalau untuk Allah, zat yang maha layak disembah satu-satunya. Tidaklah Allah itu menjadi sembahan satu-satunya kecuali karena Allah lah satu-satunya yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya dari makhluk Allah SWT. Maka i'tiqad tentang kemahasempurnaan Allah itu sebenarnya diyakini oleh semua makhluk, baik mukmin maupun kafir. Selama mereka berakal, maka mereka meyakini bahwa Allah lah zat yang maha sempurna. Hanya errornya sebagian orang itu ketika ingin merinci tentang kesempurnaan Allah. Maka ikhwafin rahimani warahmatullah, saya ingin sampaikan latar belakang mengapa kemudian ada akidah error berupa menolak sifat-sifat Allah. Dan sebenarnya ini pokok permasalahannya. Adapun yang lainnya itu adalah hanya ekses, dampak. Maka kalau antum paham pokoknya ini, itu adalah sesuatu yang amat sangat besar manfaatnya untuk memahami semua aliran nyimpang tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, karena ini adalah hasil dari orang error, maka kadang wajar kalau orang sehat susah memahaminya gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi antum susah memahaminya bukan karena antum error, karena ini hasil pikiran orang error. Jadi nggak usah kecil hati kalau antum nggak paham nanti ya. Karena kita berusaha untuk memahami apa ya, pikiran orang error. Begini, soalnya kalau sampai antum ini paham, itu masya Allah ya, bersemangat untuk paham. Makhluk ini berangkat dari tentang makhluk, adanya makhluk mau tidak mau adanya apa yang mengadakannya ya, menciptakannya. Makhluk mau tidak mau sepakat, ini orang berakal, ini enggak mungkin apa ada dengan sendirinya, tetapi ada karena apa, ada yang mengadakannya, ada yang menciptakannya. Nah cuma membuktikan kalau ini makhluk gimana, bukti kalau itu makhluk gimana. Bukti kemakhlukan itu ya, karena di dalam makhluk ini kan ada dua unsur ya, yaitu bendanya ini sendiri dan sifat-sifat yang melekat padanya. Sifat-sifat yang melekat padanya, Nah, keberadaan sifat-sifat ini itu apa, tidak mungkin itu apa sejak azali adanya gitu. Ini adalah mesti ada yang meletakkan padanya. Jadi ini baru jadinya kan. Baru ini. Karena tidak mungkin apa, zat ini meletakkan sifat-sifatnya pada dirinya. Mesti ada apa? Ada yang menggabungkan antara jasad dengan apa? Dengan si sifat. Nah, itulah bukti kemakhlukan. Adanya yang menggabungkan antara jasad dengan sifatnya. Maka setiap sifat yang melekat pada jasad itu hal yang baru. Dengan demikian maka segala sesuatu yang disifati itu makhluk. Karena itu menunjukkan apa? Menunjukkan hadisnya. Menunjukkan barunya. Nah, sekarang kalau itu makhluk, apa bukti kemakhlukan? Sifat. Bukti kemakhlukan apa? Sifat yang berada pada jasad. Maka mereka istilahkan apa? Ini ajsam sifatnya a'rad. Maka hululul a'rad alal ajsam, itulah bukti kemakhlukan. Menyatunya a'rad yaitu sifat pada ajsam, pada jasad, itulah karakteristik makhluk. Sudah? Nah, sekarang terus kalau al-khaliq gimana? Kalau itu makhluk, kalau al-khaliq, kalau informasi Al-Qur'an dan hadis diterapkan untuk Allah, maka akan kembali kepada kasus a'rad alal ajsam. Itu kan a'rad. Berarti kalau a'rad enggak mungkin berdiri sendiri. Mesti pada apa? Ajsam. Nah, bukankah bukti kemakhlukan itu adalah hulul a'rad, menyatunya a'rad pada ajsam? Kalau a'rad disifati sebagaimana yang antum pahami itu, berarti Allah sama dengan makhluk. Maka kemudian diputuskan bahwa Allah tidak disifati supaya tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Selesai? Itu pokok permasalahannya. Maka Allah itu, ya biarkan Allah titik yang maha sempurna, yang tidak sama dengan makhluknya, maha sempurna yang tidak sama dengan makhluknya. Terus kesempurnaan Allah apa? Ya pokoknya segala sesuatu yang itu ada pada makhluk, Allah tidak ada. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, kalau tidak ada dan tidak tidak ada, Allah tidak berilmu dan juga tidak bodoh. Allah tidak hidup dan juga tidak mati. Allah terus begitu. Tujuannya apa tadi? Supaya tidak mensifati Allah seperti makhluk. Karena tadi, ya itu asal-usul paham Jahmiyah itu begitu. Termasuk tidak menamai, karena penamaan itu berkonsep baru. Akan a'rad bagi ajsam tidak punya nama. Nah, semua mu'atilah itu sepakat pada kaidah ini. Lalu mereka berbeda pendapat sesuai dengan merasa kemampuan logika mereka. Maka sebagian tadi baku kaidah Jahmiyah, kemudian sebagian mereka untuk asma no problem. Jadi logika mereka mengatakan Allah bernama tapi tidak bersifat sama, karena sifat melazimkan apa tadi jasad. Sudah, kemudian datang kelompok yang ya kalau sifat-sifat tertentu iya memang mengkonsekuensikan jasad, tapi kalau sifat ini enggak, apa itu? Kan ini makhluk ya, enggak mungkin lah ada yang makhluk ini kalau yang menciptakannya enggak punya kudrah. Oh, berarti mau tidak mau sang pencipta itu punya apa? Kudrah, kemampuan nemu satu sifat apa? Kudrah. Dan kalau diperhatikan coba makhluk, kalau diperhatikan itu beraneka ragam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang basah, ada yang kering, ada yang panjang, ada yang lebar, ada. Ini kan aneka ragam. Keanekaragaman makhluk enggak mungkin kalau sang pencipta itu enggak punya keinginan. Waduh. Berarti al-Khaliq itu punya iroda ganda. Kadang ingin ini, ingin ini. Tiga, untuk mewujudkan apa yang diinginkan sesuai dengan yang diinginkan, tidak mau tidak mesti harus memiliki ilmu. Ketemu berapa? Tiga, ilmu, kemudian kudrah, ilmu, kudrah, irodah, ilmu. Tiga sifat ini tidak mungkin dimiliki kecuali yang oleh yang hidup. Berapa? Empat. Nah, al-hayatu, kehidupan ini enggak akan sempurna kalau tidak bersamu, berkalam dan berbasor. Itulah hidup yang sempurna. Berapa? Tujuh. Selebihnya udah habis, enggak ketemu. Udah tujuh itu aja. Mentok udah. Nah, itulah tujuh sifat yang mereka imani. Yang selainnya itu melazimkan kembali ke kaidah. Hanya ini yang enggak melazimkan jasad. Maka ketika mendapatkan sifat apa? Kalau mengatakan berarti Allah berjasad. Ini karena kaidahnya tadi bahwa jasad itu adalah milik makhluk. Semua sifat yang akan berkonotasi jasad maka sesungguhnya sepele juga. Ya. Bagi yang paling ekstrim yang mengatakan punya Allah ada, sekarang yang kita tahu yang ada itu mau gak mau makhluk dikatakan ada, gak ada. Ya kalau kemudian dia katakan ada, sama dengan makhluk. Enggak, ini ada tapi berbeda keadaannya. Ya bilang aja yang ini juga begitu. Allah, Allah kemudian istiwa tapi beda istiwanya. Apa sih susahnya? Allah hayat tapi beda hayatnya, apa susahnya? Ini untuk yang kelompok yang paling ekstrim tadi. Kemudian untuk yang mengatakan tadi kan Allah berzat, ada zatnya. Mau gak mau, walaupun gak bernama dan bersifat tapi ada zatnya. Sekarang kamu katakan makhluk semuanya berzat atau tidak? Iya, ada zatnya. Terus berarti sama tuh dengan makhluk, sama-sama berzat? Oh, beda. Ini zatnya khusus Allah. Ya kenapa enggak bilang begitu saja? Sifatnya khusus, ini sifat untuk Allah. Maka ada kaidah syamil Islam, al-qaul fi sifat kal-qaul fi dzat. Berbicara tentang sifat itu seperti berbicara tentang zat. Kalau kita katakan zat Allah khusus Allah, zat makhluk khusus untuk makhluk, demikian juga sifat Allah khusus bagi Allah dan sifat makhluk khusus bagi makhluk. Nah, sekarang tadi katanya tujuh sifat tadi tidak melazimkan. Bukankah al-hayat, al-qudra semuanya ada pada makhluk? Berarti konsekuensinya menyamakan Allah dengan makhluk. Oh tidak, sebab hayatnya Allah itu khusus. Hanya Allah yang punya hayat seperti itu. tidak berarti ketika makhluk hayat Allah hayat berarti sama. Tidak, ini hayat, hayat hidup yang khusus bagi Allah. Adapun hayat makhluk khusus bagi makhluk. Kenapa enggak bilang gitu juga kepada istiwa, nuzul, kemudian apa sih susahnya? Oh, enggak. Kalau itu melalui mental, itu juga melalui mental. Ini melalui jasad, itu juga melalui jasad. Kalau klaim-klaiman kita juga bilang itu, mana ada hayat enggak berjasad? Mana ada al-ilmu kemudian tidak ada jasad yang berilmunya, tidak ada dat yang berilmunya? Iya, tapi walaupun ini taruhlah ini ada dat, datnya khusus bagi Allah. Ya ini juga taruhlah ini khusus. Apa sih? Jadi permasalahan dari sana sangat ketakutan karena terlanjur menerima kaidah hulul a'rad alal ajsam. Maka semua yang berkonotasi kemudian menjasadkan sehingga juga ada sifat yang melekat pada jasad tersebut itu adalah harus diingkari. Ya sekali lagi tadi bahwa dalil fitrah itu menyatakan dalil akal telah menyatakannya. Adapun dalil fitrah beliau sampaikan wa amal fitrah fali anna nufusa as-salimata majbulah mafturah ala mahabbatillahi wa ta'dimi wa ibadatihi. Dalil fitrah tinjauannya karena setiap jiwa yang masih salimah, yang masih bersih itu majbulah, jadi tercipta dalam keadaan mafturah, ini tercipta dalam keadaan mencintai Allah, mengagungkannya dan beribadah kepadanya. Wahal tuhibul wa tu'adzam tawahal tuhib wa tu'addim wa ta'budu illa man ulimat anu mutasifun bi sifatil kamal allaiq allaiq bi rububiyyati wa uluhiyyatihi. Apakah mungkin dia mencintai, mengagungkan dan menyembah kecuali, atau bukankah dia mencintai, menyembah dan mengagungkan dan menyembah kecuali kepada yang diketahui bahwa dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya. Jadi fitrah manusia itu memuliakan dan mengagungkan. Mengapa memuliakan dan mengagungkan Allah dan mengabdi kepadanya? Ya karena yakin dengan seyakinnya bahwa Rabb-nya itu memiliki apa? Sifat-sifat kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Maka dia menjadi sesembahannya yang terbesar, yang termulia, yang teragung. Hatta yang mempersekutukan Allah tetap meyakini bahwa Allah lah sesembahan yang paling paling agungnya, paling besarnya, paling mulianya, karena kesempurnaan yang mutlak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwasanya itu diakui oleh semuanya. Cuma ketika jatuhnya kepada lalu apa saja sifat-sifat keagungan dan kemuliaan Allah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tergantung informasi Alkitab Sunnah semuanya diimani, diyakini itu dimiliki oleh Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Adapun al-bid'ah, maka sebagian mereka tidak berbicara sedikit pun, tidak mensifati sedikit pun, karena mensifati Allah akan berdampak apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagian mensifati sebagian saja karena dianggap itu tidak apa? Tidak berekses menyerupakan Allah dengan makhluk. Walaupun kaidah ini kaidah apa? Kaidah standar ganda, enggak standar baku. Sebagian mengambil kaidahnya siapa? Kaidahnya Jahmiyah, sebagian mengambil kaidahnya Ahlussunnah. Ketika mereka menetapkan apa? Al-Qudrah, Al-Iradah, kemudian Al-Hayat, As-Sama, Al-Basar, Al-Kalam, itu dengan prinsip ini tidak melazimkan apa yang melazimkan pada makhluk. Seperti ketika Ahlussunnah menetapkan istiwa, nuzul, kemudian apa? Al-Maji datang, Al-mahabbah, ar-ridha, itu sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang tidak melazimkan Allah sama dengan makhluk, tapi khusus itu milik Allah semata. Nah, seandainya mereka mau bergeser lagi sedikit, jangan hanya tujuh, tapi bakukan untuk semuanya dengan prinsip tadi, maka sunni, tulen. Tetapi karena mereka memang setuju dengan sepakat awal tadi, dengan apa? Dengan penemuan apa? Ja'ad bin Dirham atau Jahm bin Sofwan tentang bukti kemakhlukan makhluk, akhirnya terus terbawa kepada perjalanan berikutnya. Ya, Jahmiyah tulen bukan, Ahlus Sunnah juga bukan. Akhirnya apa? Ya, mudab-dab. Baik, la ha'ula wa la ha'ula. Tetapi karena kaidah yang digunakan sama, maka semua yang setuju dengan kaidah pertama tadi itu disebut Jahmiyah. Ditinjau dari sisi dia anak cucu Jahmiyah, sejenis dengan Jahmiyah dalam prinsip berbicara tentang Allah. Kemudian kaidah yang ke ya itu tentang sifatul kamal. Selanjutnya beliau sampaikan, wa in kanat as-sifatun naqsan la kamala fiha fa huwa mumtani'atun fi haqqillah ta'ala. Maka apabila dan apabila sifat itu sifat naqas yang tidak ada kesempurnaan dalamnya sama sekali, maka itu mustahil menjadi milik Allah. Seperti kalmaut wal jahal wal nisyan wal ajaz wal ama was samam wa nahiya. Seperti mati, bodoh, lupa, nisyan dalam arti duhul. Ya, dalam arti lupa dalam bahasa kita, atau al-ajaz yaitu kelemahan, ketidakmampuan, buta, tuli dan senisnya. Di setiap sifat nakes itu adalah tersucikan dari Allah SWT. Setiap sifat kekurangan yang mutlak yang tidak ada kesempurnaan di dalamnya sama sekali. Maka Allah SWT menafikan dari dirinya sifat kurang. Wa tawakkal al-hayyul ladzi la yamut. Bertawakal kepada Zat yang hidup yang tidak akan pernah mati. Tentang kesempurnaan, tentang menafikan lupa, Allah berfirman, la yadilu rabbi wa la yansa, dan Tuhanku tidak salah dan tidak juga lupa, dan seterusnya ayat-ayat yang menafikan kekurangan dari Allah, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika kita membahas tentang sifat Allah tangkil kismen, yaitu subutiyah dan salbiyah. Tentang masalah ini akan saya tambahkan insyaallah, maka karena akan lebih lengkap pembahasannya pada poin berikutnya nanti, ya, sengaja cukupkan sampai di sini. Jadi kalau itu sifat naqas mutlak, maka Allah suci darinya. Kemudian yang ketiga, model yang ketiga. Jadi tadi model yang pertama sifatul kamal mutlak, maka Allah pasti memilikinya. Kemudian model yang kedua sifat naqas mutlak, maka pasti Allah suci darinya. Sekarang yang ketiga, wa idza kanati sifat kamalan fi halin wa naqsan fi halin lam takun jaisatun fi haqqillah wala mumtani'atun fi ala sabil itlaq. Apabila sifat tersebutlah kamal, kesempurnaan ditinjau di satu keadaan, tetapi dalam keadaan yang lainnya dia adalah sifat kekurangan, maka sifat tersebut tidaklah ditetapkan untuk Allah dalam bentuk mutlak maupun dihilangkan dari Allah, dimustahilkan dari Allah dalam bentuk mutlak. Jadi artinya tidak dikatakan Allah begini dan juga tidak dikatakan Allah tidak begini. Mengapa? Karena itu bisa dua keadaan. Keadaan sempurna dan keadaan kurang sempurna. Keadaan sifat kesempurnaan dan keadaan sifat kekurangan. Maka bagaimana penerapannya? Falatus batulau isbatan mutlakon walatun fa anhu nafian mutlakon bal labuda minat tafsil. Tidak boleh ditetapkan untuk Allah secara mutlak, yaitu dengan mengatakan Allah begini titik, atau tidak boleh dinafikan dari Allah secara mutlak, Allah tidak begini titik. Tidak boleh dua-duanya, tetapi ditafsil, yaitu dirinci, didetailkan. Fata jusu fi halal afil halal titakunu kamalan wa tamtani'u fil halil titakunu naqsan. Maka dibolehkan ditetapkan dalam keadaan itu sebagai sifat kesempurnaan dan terlarang ditetapkan untuk Allah dalam keadaan itu sebagai sifat ketidaksempurnaan. Wadzalika kal makr wal kaid wal khida. Contohnya seperti al-makr wal kaid wal khida, itu tipu daya, tipu muslihat. Itu tadi yang sudah saya sampaikan, aktivitas membuat celaka musuh tetapi dengan cara musuh tidak menyadari. Itulah al-makr wal kaid wal khida. Itu maknanya seperti itu. Jadi mutaqarrufil makna atau semakna. Isolul makruh alal khosim ala tariqatil khafi. Di upaya menimpakan petaka pada musuh dari jalan yang tersembunyi yang tidak disadari oleh musuh. Nah, perbuatan seperti ini bisa perbuatan baik, bisa perbuatan jelek. Kalau perbuatan tersebut ditujukan kepada musuhnya dan berhasil, itu terpuji. Dan itulah perang. Al-harbu khida, kata Nabi. Perang itu adalah berarti budaya. Oleh karena itu, ya, Jenderal Sudirman itu dikenal sebagai pahlawan yang berjasa dengan apanya, coba? Dengan perang apanya? Perang gerilya, perang gerilya, perang terang-terangan atau perang sembunyi-sembunyi? Ya, gerilya, melakukan gerilya. Gerilya untuk apa? Ya mencelakakan musuh, tapi apa? Dengan cara musuh tidak ada. Itu perang gerilya lah, makar. Contoh praktek makar lah, perang gerilya. Ya, maka kan apa, tentara itu kan dicoreng-corengi terus pakai apa namanya, tubuhnya dipenuhi dengan apa, dengan tumbuh-tumbuhan tuh supaya apa, dikira pohon padahal apa, orang kan, itu kan gerilya, itu namanya makar, namanya mengelabui orang gitu. Itu mengelabui tujuannya ya supaya dia bisa leluasa mendekat kepada musuh, atau ya, musuh jalan nggak sadar kalau itu dia tembak, dikira pohon ternyata orang, karena tiarap ini rumput di sini. Gas. itu khida, al-makr. Nah, itu terpuji sifat kesempurnaan kalau sasarannya tepat. Adapun kalau sasarannya teman sendiri atau yang sedang ada ikatan perdamaian, itu namanya pengkhianat. Itu makar dan sudah berubah namanya, punya nama sendiri, itu namanya khianat. Itu tercela. Ya, yang kadang sebagian kita mengatakan, wah dikadalin sama teman sendiri soalnya. Dia dikira ini Pak. Jadi atau ada istilah serigala berbulu domba gitu ya. Tampilannya domba, ternyata serigala gitu ya. Jadi itu kalau isinya objek yang disasar itu adalah teman, itu perbuatan jelek, nakes. Maka seperti sudah saya sampaikan kemarin, kalau tanya melakukan perbuatan makar, makar dalam bahasa Arab ya, ya menyerang atau mencelakai seseorang dengan cara tidak disadari seorang, itu perbuatan terpuji atau perbuatan tercela? Apa jawaban antum? Tergantung. Nah, itulah. Nah, tergantung itulah yang karena bang, ada dua kemungkinan, maka tergantung. Nah, ketika dikatakan Allah khairul makirin, nah kalau khairul makirin sebaik-baik pembuat makar, berarti hanya makar yang baik yang Allah lakukan, tidak ada makar yang buruk. Maka sebuah sifat walaupun pada asalnya maknanya ganda, itu ketika belum apa? Belum diidhofahkan, belum disandarkan siapa pemiliknya, maka itu memang ada dua kemungkinan maknanya. Tapi kalau sudah disandarkan kepada siapa pelakunya, oh Allah yang melakukan, maka tidak ada kecuali kebaikan, karena sudah disandarkan kepada pelakunya, yaitu Allah. Kalau disandarkan kepada manusia, dua kemungkinan. Ya, dua kemungkinan. Tapi kalau sudah disandarkan kepada Allah, itu menjadi satu kemungkinan saja, yaitu yang baiknya saja. Dengan demikian maka jadi sifat ditinjau dari sifat ketika berdiri sendiri, belum dikaitkan kepada siapa pemiliknya, itu terbagi menjadi tiga, ya kan? Yaitu sifat kesempurnaan mutlak, sifat kekurangan mutlak, dan sifat yang bermakna ganda. Bisa kesempurnaan, bisa kekurangan. Maka untuk sifat makna yang pertama, kamul mutlak, itu pasti kalau memilikinya. Karena alhamdulillah ya rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Maka tidak ada keterpujian yang mutlak kecuali Allah memilikinya. Kalau kemudian sampai Allah tidak memilikinya, padahal makhluk memilikinya, berarti dalam kasus itu makhluk lebih apa? Lebih terpuji dari Allah, lebih sempurna dari Allah, karena makhluk punya, Allah enggak punya. Itu untuk sifat model yang pertama. Adapun sifat model yang kedua, itu apa? Yang nakas mutlak, yang kekurangan mutlak, yang siapapun memilikinya itu ada celah padanya, menjadi tidak terpuji dengan memiliki sifat tersebut siapapun pemiliknya. Maka kalau manusia saja, makhluk saja berusaha untuk menghindari sifat tersebut, semakin dia bersih dari sifat tersebut, semakin sempurna. Maka Allah mimbabil Allah, Allah lebih harus disucikan darinya. Adapun sifat yang ketiga, yaitu yang mungkin baik dan mungkin buruk, mungkin terpuji dan mungkin tercela, mungkin kesempurnaan dan mungkin kekurangan, maka ya kalau itu sudah disandarkan kepada Allah, maka hanya yang terpujinya saja. Kalau disandarkan kepada makhluk, ya tergantung, bisa itu sifat terpuji dan bisa sifat tercela, karena itulah sifat makhluk. bisa sifat kesempurnaan atau bisa sifat kekurangan. Karena itu min sya'nil makhluk, tidak terlepas dari nakas. Adapun ketika sudah disandarkan kepada Allah, maka itu khusus untuk yang kesempurnaan saja. Oleh karena itu, ya terkait dengan sifat-sifat yang bermakna ganda itu semestinya tidak disebutkan secara mutlak kepada Allah, tetapi mimbabil muqabalah. Jadi supaya tampak bahwa itulah hanya balasan dari Allah Ta'ala. Allah membalas dengan sesuai dengan perbuatan mereka, dan Allah lebih kuat. Itu bukti keterpujiannya. Berbeda dengan khianat ya. Kalau khianat itu adalah tercela murni. Jadi khianat itu kalaupun ada makar, itu ada bagi sebagian makar itu khianat, maka khianat itu lah bukan makar. Tetapi sebagian makar ada yang itu khianat. Maka khianat tidak disifatkan kepada Allah SWT. Sehingga ketika hambanya melakukan pengkhianatan kepada Allah, Allah tidak balas dengan berkhianat. Tapi ketika mereka membuat makar, Allah balas dengan makar. Wayam kuruna, wayam kurullah. Wallahu khairul makirin. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Jadi Allah membalas makar dengan makar. Allah membalas kaid dengan kaid. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka mengkhidak Allah dan Allah balas khidaknya dengan Allah mengkhidak mereka. Khidak dibalas dengan khidak, makar dibalas dengan makar, kaid dibalas dengan kaid. Tetapi ketika mereka berbuat khianat, wa yuriduna khianataka faqad khana Allah min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Dan jika mereka menginginkan mengkhianatimu, maka sungguh sebelumnya pun mereka telah mengkhianati Allah, maka Allah balas pengkhianatan mereka. Allah tidak mengatakan fakhonallahu fakhonahum, tetapi fa'amkana minhum. Allah tidak mengatakan fakhonahum, karena khianat tidaklah bermakna kecuali jelek. Maka Allah balas mereka dengan Allah azab mereka, tapi tidak dengan Allah berkhianat kepada mereka. Jadi khianat itu jelek walaupun kepada musuh, apalagi kepada teman. Mengkhianati musuh aja terlarang dalam Islam, itu perbuatan dosa khianat, apalagi kepada saudaranya, kepada temannya. Maka syarat Islam, kalau sudah mengadakan perjanjian dengan orang kafir lalu khawatir dikhianati, maka batalkan perjanjian terlebih dahulu. Bukan kemudian wah ini mau khianat ini. Sebelum khianat mengkhianati dulu enggak boleh. Ini mau berkhianat ini. Ya. Terus alasannya daripada dikhianati mun tidak boleh, haram. Ya, misalnya kan antum diamanai uang untuk disimpan, kemudian antum berserikat, artinya iuran lalu disimpan uangnya, dan semuanya tahu tempat penyimpanannya, tahu. Kemudian dengar-dengar ada salah satu dari anggota itu akan mencuri uang itu gitu. Mau dibawa kabur. Nah, sebelum dia berhasil mencuri, antum sudah curi dulu bawa kabur, itu enggak boleh gitu. Entar, kita batalkan. Kita batalkan apa? Kumpul-mengumpul, balikan masing-masing. dah silakan kalau mau dua kabur uangmu sendiri itu. Gitu. Jadi nggak boleh kemudian mentang-mentang ini mau ada yang berkhianat ini. Sebelum dia berkhianat sudah dikhianati dulu, bawa kabur duluan. Ya soalnya kalaupun nggak saya bawa kabur, nanti mau dibawa kabur dia. Maka siapa duluan aja yang bawa kabur? Nanti mau bawa kabur kan? Ya udah, daripada bawa kabur itu nggak boleh, haram hukumnya. Zulm. Jadi dah dibatalkan dulu perjanjian, kesepakatan dibatalkan. Udah berarti tidak ada ikatan ketika itu. Maka kalau dalam perjanjian orang kafir ya, setelah ikatan perjanjian dibatalkan, keadaan damai ikatan damai dibatalkan ya sudah, berarti kembali menjadi musuh yang siap dimakari sewaktu-waktu gitu. Tapi selama masih ada perjanjian damai gencatan senjata enggak boleh. Dalam masa gencatan senjata kemudian apa? Membuat makar, nyerang tiba-tiba, ya jelas musuhnya. Karena musuh merasa aman sudah perjanjian kok, itu zulm. Ya. Selanjutnya sudah habis waktunya. Maka kita sampai kaidah yang keberapa tadi? Yang pertama ya, dari kaidah sifat. Ya, insya Allah itu cukup poin-poin penting yang disampaikan oleh mu'alif, saya ringkaskan di sini dari kaidah yang pertama. Insya Allah nanti setelah jeda sholat zuhur kita akan lanjutkan dengan kaidah yang kedua. Nah, ada waktu 1-2 menit untuk menjawab sebagian pertanyaan. Semua nama Allah memiliki sifat, tapi tidak setiap sifat memiliki nama. Contohnya kemarin Al-Kalam tidak cocok Allah Al-Mutakalim. Bisa diulang penjelasannya? Ya, jadi setiap nama Allah sifat, jelas. Tetapi tidak setiap sifat Allah itu nama. Tidak setiap sifat Allah nama. Dan nanti dalam penjelasan lebih lanjut ketika kita sampaikan macam-macam sifat Allah, ada sifat-sifat fi'liyah. Jadi sekali lagi saya sampaikan karena minta diulangi bahwa setiap asma Allah mengandung sifat. Jadi makna yang terkandung pada asma Allah itu sifatnya. Tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah itu adalah sekaligus namanya. Maka Allah bersifat kalam, Allah tidak bernama al-mutakallim. Allah bersifat iroda, Allah tidak bersifat al-murid. Allah bernama, tidak bernama al-murid. Allah istiwa tidak dinamakan Allah mustawi. Allah datang, Allah memiliki sifat al-maji datang, tidak dinamai Allah al-ja'i. Allah bersifat datang. Demikian juga Allah bersifat al-ghadab, murka. Allah tidak dinamai al-ghadib. Jadi tidak setiap sifat Allah adalah namanya. Nama Allah punya persyaratan khusus. Maka kemarin sudah saya sampaikan ya, pada apa diagram Venn kemarin ada min babil khobar. Ini luas, tidak harus ada dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah. Yang penting maknanya apa? Tidak bertentangan. Kemudian ada apa? Wilayah sifat. Ini yang penting ada dalilnya dari Al-Quran atau Al-Sunnah, baik dengan dalalatul mutabaqah, dalalatul tadamun maupun dalalatul iltizam. Itu apa? Tentang sifat-sifat Allah. Tapi syaratnya harus diambil dari Al-Quran atau hadis. tidak boleh di luar Al-Quran dan hadis. Kemudian ada al-asma. Nah, al-asma ini di samping harus dari Al-Quran dan hadis, makna yang terkandungnya harus apa? Kamal mutlak tadi, jenis yang pertama gitu. Bahkan yang tidak boleh ada ihtimal dan takdir, enggak boleh. Tapi kalau yang sifat kan boleh dari tiga jenis tadi. Dari jenis yang kedua pun boleh kan? Jenis yang ketiga boleh tadi. Jenis yang keberapa? Ya, yang ketiga. Yang makar tadi. Ya. Kalau asma di samping itu harus jenis yang pertama, bahkan takdirnya pun tidak boleh. Ada takdir nakas. Kemudian yang Allah apa? Diseru dengannya. Yang Allah dipanggil dengannya. Itu nama jadi sangat ketat. Sebuah nama menjadi nama bagi Allah, sebuah nama yang didofahkan kepada Allah, itulah Asmaul Husna, sangat ketat. Yang lebih fleksibel sifat, lebih fleksibel lagi adalah khobar tentang Allah Taala. Tapi ya jangan gara-gara bebas kemudian Allah online, kita japri dengan Allah. Karena itu bahasa khusus untuk apa? Untuk apa? Orang yang main HP online itu kaitannya dengan apa? Dengan HP. Saya sedang online atau tidak? Saya tanya kepada saya sekarang sedang online atau tidak? Tidak. Jadi online itu kaitannya dengan ke internet. Jadi itu bahasa khusus. Apa kemudian Allah main internet? Jadi kalau ngomong itu dipikir itu segitu. Ya, jadi ada bahasa-bahasa yang itu khusus aktivitas tertentu. Maka berbicara tentang Allah jangan menggunakan apa? Kegiatan manusia. Jadi kalau mau berbicara tentang Allah, asal usulnya lah baca berita Al-Quran dan hadis dulu, itu pokoknya untuk kenal Allah. Nah setelah itu mau membahasakan Allah dengan bahasa non Al-Quran dan hadis tidak mengapa, tetapi tidak boleh apa? Tidak boleh bertentangan Al-Quran dan hadis. Bahasa yang digunakan tidak boleh bertentangan. Tetapi membahasakan bercerita tentang Allah harus syaratnya apa? Ya tadi dasarnya ada dulu dalam Al-Quran dan hadis. Supaya apa? Jangan sampai kita berbicara tentang Allah yang Allah tidak demikian. Itu masuk dalam al-qaul Allah bighairi ilmin, dosa besar dan sangat besar. Ya, maka kadang orang hanya cari sensasi, cari kemudian apa? Orang tertawa, enggak berpikir resikonya. Dakwah itu mengajari kepada manusia untuk lebih menghormati Allah, untuk lebih mengagungkan Allah, lebih memuliakan Allah, lebih kemudian takut kepada Allah. Bukan kemudian yang penting orang senang, orang suka mendengarkan dia berbicara, bukan itu. Untuk apa kemudian dia berbicara di hadapan manusia, orang senang, kemudian dianya masuk neraka? Apa faedahnya? Jadi tujuannya adalah menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan orang. Dia menginginkan dengan itu Allah mencintainya, kemudian orang mencintai Allah, Allah